بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال لنم النبض يسير سن صغير لم يصغر ينتمي بوچه چلی kang oranana umplak yasin atawa yasogir kang oranan umplak kakeng yasogir walang taud maka wababalik yasin wabana fasadul mandatilan nyata apa ngepsake gon cukul untune wajib ya Rasul maka wajib opo empo wallahi harwanahu lauma taqblal bayani fala syayalan dawi gawalah iguanahu zaduhuna ya sabir lamun mati ya sabir goblal bayani dalam sadur ini nyata fala syaya maka rasa wiji-wiji kewajibanahu lau kola sina mazgurin zaduhuni wong ikulamun ngabedoya wong inguntuni kanguden umplakakan adatlah maka babalik yasin lam yasgudul insu maka ora gugur opo emboy walau kuliah jelas nanulan lamun dan berdola opo pirang-pirang untuk itu pabihasa bihi maka ikut tetap kalawan hitung-hitung kong fi gaulin la yazidu ala diyatin ini tahada jamin wa jinayah lanin dalam kaul siji la yazidu waramuhi yasiwong ingata sediat la munarima tunggal obokan natuanane wa jinayatin lantatune orang bacakan heula Fatihah kahiji almarhum almarhumah Ibu Marsani binti Haji Rawiyan Curug Ajan binti Saleh Ajasani binti Haji Asmun Pasir Gadung almarhum Kiai Haji Muhammad bin Haji Suhani almarhumah Hananang binti Taufiq Kiai Haji Cikandek Mantu Khairiyah binti Wakijin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Huwa Allah. Rabbuk bin inaji yasbiru. Bintin tong karet kemudian almarhumah Haji Subaida almarhumah Haji Subaida binti Haji Abbas Ceger almarhum Arham bin Tanjung Agung Muara Palembang Fatiha almarhumah Haji Rusya binti Cadas Fatimah Damang Balaraja almarhum Haji Hasan Sri bin Karim Sempur. Terakhir keluarga toko Mas Tabrani Tangerang. Nu teu damang mudah-mudahan dienggalkeun damang. Dipasihan kasabaran. Boh nu teu damangna oge keluargana parantos meulih ka jati mulan ka azab dihampura sakabeh dosana. Ditempatkeun dina rahmat Allah, pasihan naimul qabri ku Gusti Allah, bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai jeung rencana awal, genep minggu urang libur, katujuhna mun sehat urang langsung ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin, dina minggu ieu urang kumpul deui sakumaha biasa sabihara-sabihari dalam rangka thalabul ilmi, neangan cacaang jangan jahokeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu Allahna terus neuleukeun urang, ngadengekeun urang, nganyahokeun urang. Ja urang teh jijieunanana, bahkan hirup jeung mautna geus aya di anjeunna. Ngan urangna sok kamalinaan, teu asa didengekeun, teu asa dideuleukeun, teu asa dikanyahokeun. Teu asa dihirupan kumanehanana, asa moal paeh, minimal asa lila keneh jasa kepaeh. Tadet micin etata supaya urang teu nyambung jeung Gusti Allah. Allah neuleukeun urang asa dideuleukeun, Allah ngadengekeun urang asa didengekeun, Allah nganyahokeun urang asa dikanyahokeun, urang dihirupan asa dihirupan ku Gusti Allah Subhanahu. Tah ngaji tereka dinya lain kieu sugan meja nae ngaji mah usaha lancar, jabatan jadi naik. Sugan we cenah ngaji-ngaji teuing mah lain kitu, salah teh geus kitu. Dek nganyahokeun Gusti Allah abeh salat na mantep, munggah haji na mantep, zakat na mantep. Sebab urang terek balik ka ditu ka anjeunna. Tah na mantep ngaji teh dek geus kitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan munggah haji na berikut rombongan khusus na tidie berjumlah 77, kloter 21 ngahiji jeung rombongan Haji Ilyas Patan, Haji Oji Cici Soka, Haji Gitu Baju di Legok. Kemudian ngahiji deui jeung Gitu Haji Neti Pariuk, Pahimin di Gitu Cengkareng, termasuk Kiai Haji Yakub di Kampung Melayu. Alhamdulillah, salam. kalayan teu aya halangan naon berkat doa ti kabehan tepikeun ka alhamdulillah saat ieu urang bisa babarengan deui dikhawatirkeun besi maot di ditu horeng nu ngahawatir ngahawatir maot di dieu. Salila di Mekah informasi nu maot aya sabaraha hiji pamajikan Haji Rosidi ledu. Kemudian lurah kumpul di Kendal, Haji Eli Pasar Kemis, ti belara jagas parohode ngaranna. Ji cekula jeuteu ka Mekah ge paeh. Nu ka Mekah sieun besi maot. Ai maot bae ka Mekah, rek ka Mekah maot mah maot bae. Iwa alhamdulillah salamat. Ngan aya saeutik mawa korek balik di Madinah. Begitu rek naik kapal ditunda heula ceuk urang Arab, ieu pasporna aya jamaahna eueuh kurang hiji. Kabeh kaget atuh, kurang hiji tidak bisa diberangkatkan cenah kapal teh. Dicek ku seluruh ketua rombongan karom disebutna aya kabeh. Terus dihitung deui pada orang Arab mah beung hitung ge teu cukup sakali. Cenah mah di mobil ge 3 kali ngitung kos nu bodo. Padahal mah hati-hati taliti nyana mah dicek deui tetep kurang hiji moal diberangkatkeun ieu kapal. Waduh. Kaget kabeh. Barang laporan ka Haji Supendi, jamaah kita kurang satu. Pantai hiji cakena teh. Cerdas kada kitu dah nya ngingat-ingat nu paeh we urang teh. Barang dilaporkeun ka urang Arab, surga dah. Oh, paeh hiji mah tu diteagan ka mamana ge bal aya. Maot hiji urang Curug teh urang Lego eta geus kolot. Dongeng maut nanyana begitu muriang dirawat ku dokter. Cek dokter teh udah alhamdulillah nih pak udah pulih 75%, udah sekarang mah ke pondokan aja. Ceknya nah saya mah enakan di sini aja lah, enakan di tempat opnam. Ih cek dokter jangan begitu, udah kesoro aja. Terus balik ke pondokan sepeting isuk dah nyana di opnam deui sebab jana ngomongna enak di sini cekna teh. Bener-bener tahu muriang teh terus dokterna nu bebeja ka kula. Dokterna bebeja akhirnya bang deka Arafah teh ya. Cik bareanna lah saya membetahan di sini cekna. Di Arafah geus we berangkat ka Arafah lantaran ngomong sababara kali kos kitu tah. Ya maotlah di Arafah. Hiji geus kolot jadi kloter 20 hiji nu tinggaleun di ditu hiji nyaeta urang Curug tetapi asli dabecana urang Palembang kabeh mulus alhamdulillah ya rabbil alamin. Terutama rombongan di dieu rombongan Haji Yasin ngaranana doang rombongan Haji Yasin. Haji Yasin mah teu berangkat. Ngarana doang rombongan Haji Yasin. Jembung kula ge disebut rombongan Haji Ucimbung. Geus rombongan Haji Yasin bae. Jadi itu ge merekna di Mekah rombongan Haji Yasin bae. Lawang ge lawang ditulis rombongan Haji Yasin. Mun ditanya mana Haji Yasinna? Tinggaleun. Eueuh. Rencanana luar biasa. Bang Haji Yasin ge usaha pohara dasar Allah nu nentukeun berbagai usaha melalui depag, melalui rombongan nu sejen, melalui umal, melalui pisa ziarah geus jelas bakal berangkat ternyata henteu. Nyusul Rom Haji Agus Salim nunyana sok ngaji bae di dieu hayang berangkat tetarina geus meunang pisa nyana melalui kitu nu sejen akhirna milu milu jeung Haji Yasin atuh kabawa teu berangkat. Di ditu geus di ACC nya milu di Maktur di Maktur Jakarta. Geus tinggal berangkat doang lantaran supaya bareng jeung Bang Haji Yasin milu ka Haji Yasin. Itu heng nu ieu hong. Geus beres teu berangkat. Sakitu telepon bae Kamis berangkat. Barang bae Kamis, Kamis mana meureun asana. Asana Kamis muharam bae mah. Teu berangkat. Tapi barang gula sare. Sare beurang-beurang acan teu sare teh eta. Ba'da subuh tas di masjid memeh zohor biasa sari heula barang hudang kira-kira jam 10 Haji Agus bakalna berangkat kan kenyahuan cek pemajikan teh kaimpi tadi ka dieu mawa tas leutik geus berangkat encan-encan berangkat ngan kitu beta ngimpi meunang dua poe bada subuh kene dasare udang barang udang jeung pamajikanna ka dieuna cek pamajikanna teh nyahuan bae tadi gimpi ka dieu mawa tas gede jasa pamajikanna bener bae terus telepon insyaallah berangkat jeung pamajikan ngimpi pas takos kitu tah meunang sapoe deui gimpi deui Bang Haji Yasin teh mah ka ditu aya ngan teu mawa tas. Sekolah jasin dia kan dia dengan terbawa tas mau berangkat asana. Bener lah itu berangkat. Eta tas nentukin lah eta tas. Nuhiji mawaji salim mawa tas letik biasa. Hari pomojikan nama mawa tas gede kaimpi. Nah datang ke pondokan. Dikirkan betas tante. Oh berangkat berarti. Bener lah. Ngimpi tetepat jasa. Haji Pudoli itu kaimpi itu berangkat tuh. Teh jalan kaserang doang gitu. Ayah saya pas gitu tak gimpi. Tah etalah berangkat ka ditu nya nama lantaran atuh panderi. Judi ditu na geus sakeureung nya nama ngan 22 nya 23 poe di Madinah na ge gukula teh 8 poe ngan 3 poe doang. Cek urang Madinah. Di kemana deh teh cenah sakeudeung aman teh balik deh ya dawang geus 3 poe doang kulama alhamdulillah 42 poe datang ka ditu gareriat ku giat-giat tepas datang ke Bekah langsung berjamaah subuh malam Jumat Salasa berangkat terbo di Pondok Gede kemudian berangkat Kamis di perjalanan datang ke Mekah malam Jumat langsung sholat subuh kuabehan mantas toapela toa peting umroh beres umroh sare sare isba nestahalul subuh berangkat dari ke masjid kuabehan giat kene kita begiat kene giat kene cana nu sales mancan salah sebagian data ke Masjidil Haram maca suratna surat Alif Lam Mim Tanzil wiridan di ditu Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna darahu bal huwa al-haqqu mir rabbika tunziruhum wa ma ataahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu la ilaha illa huwa al-qadirud Allahu allazi la ilaha illa terus datang ke sujud tilawat brek sujud tilawat jamaah 77 teu nyaho sujud tilawat. Haji pendek ruku doang ya nama. Lainnya berapa orang luar negeri geser mamai. Kudu dan sujud ya nama ruku doang. Ini culak cile. Aing tanya lah musalah ya. Ya aing salah cak kana teh nya bener rasana mah pan batur sujud biasana sujud mah ya rukuan nya tetep culak cileuk bae cenah ya tetep jadi lain maca subhana rabbiyal azim atawa sajada wajia nya nama tetep aing tanyana nu salah udang deui maca surat تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم رؤوس أنكس ركوا سبحان ربي aing berarti salah. Aing salah ya. Jadi potonganana aya salat subuh dua ruku. Kudu dikodoan deui. Aja aya salat dua ruku. Tetangga kuari ca dibejaan ku kula ka jeung bisi izinin. Aya haji pendina kuari di dieu. Ca kudu kodo. Macem-macem bae. Eta pengalaman pertama datang ke pondokan salat aing teh salat ya lalu salah. Oh, orang di beja oh, jare. Tadu mantak kudu mondok, kudu ngaji, abenya ho lebah. Nyana di pondok ge teu ngaji nyana mah. Datang ka paeh ge di pondok. Lembur pondok. Alhamdulillah. Isuk da Jumat kan, subuh balik Jumat. Sholat Jumat dibiasakan di lembur pondok baik, dibiasakan di curug, di legok, kebaya setengah 12. Kukula diajak, ayo gerah di mah Mekah, di setengah 10 kayaknya diajak. Lah jadi kitihul lah baik. Kula wanapan kula berangkat lah jeng pemuji jam 10. Sebab pengalaman nu nges-nges pa Jumat mah pinuh. Dan datang ke haram, alhamdulillah kabagian kene di jerok. Iyalah rombongan nu ngabiasakeun setengah 12 di lemburna datang ka ditu atuh salat tadi jalan raya. Cak jalan mah lembur sorangan bareng. Pukul di ditu jam 10 ge poju bawa geus patetep. Wah, luar biasa. Etalah pengalaman kedua. Tetep di ditu ge teu nuturkeun lah tukos kitu bae. Da kieu bae teh heula sakira tenang lah sakira. Jangan ho jalan nilai masalahnya ho jalan di jang sujud ayat teun. Tetep pengalaman kedua cekena ya di jalan raya salat. Di Mekah ulah sambarangan. Boga jang sujud ge asa boga sorga bae. Ih, nya jamaahna sakitu geus dipangkas di 20% tetep bae pohara jasa. Teu wae keneh bae Masjidil Haram. Tah kos kitu tetep jadi bebejana mah. Wah tu jero, yeah, mana bisa setengah 12 di jero oh, potongan. Eh bebe jaka babat tu apa di jero baik, gengsi ni lekat. Nengis ketebak mual bisa aja gue lagi. Tapi cuma harap namanya nge siap-siap baik. Di jam 7 harus mandi. Wah, pokoknya baca kira dan dek tiulah aing ngajian gue kok jam 7, jam 8, jam 9 nundutan. Atau kali itu dah setengah 12 belum. Masya Allah, aku ngaji macam-macam, macam-macam. Doa yang nangis. Alhamdulillah, kali itu nama lancar. Halangan nanau. Kukula terus bae dititah datang ka harum mamun boga tanaga ulah kudu duturkeun kula sorangan bae masing-masing toaf toaf capek kakarak salat salat capek karak maca Qur'an terus bae kula mah ngomong gitu teu kudu babarengan bae toaf bae sebab nu ieu boga tanaga nu ieu henteu anu ieu leuleus nu ieu henteu sak tungtung boga tanaga sorangan kebalik bareng. Geus kitu bae tetep datang ka ditu nama toab henteu salat kurang maca Quran ge teu peti ka deuleuh aja kuat atuh dundutan deui bae. Tapi alhamdulillah toab masing-masing sakahaya sakitu ge alhamdulillah terus bae dibere penerangan nu jelas terus-terusan gairah alhamdulillahirabbil alamin bisa balik deui ka dieu. kabehan rombongan 77. Adapun di Mekah mah segala batu, segala salesma emang eta manis biasa. Teu batuk-batuk acan mah Firaun pamadatang. Teu salesma-salesma acan nu teu batuk jeung salesma aja Firaun aye. Eta gadit teu tetep bara ratu. Ngalain nu kabawa ka imah. Biasana batuk di Mekah bawa kayu mah angel kacageur. Angel teu kacageur. Eta kos kitu ka Mekah. Alhamdulillah. Estinya mah berjamaah bae berjamaah. Terus ka Arpah. Bae kitu naon ngaranna poe Minggu diberangkatkeun ka Arafah. Terus pas Senin wukuf di dinya lah aya nu maot. Kemudian pas Salasa ana Jumrohul Aqabah. Beres jumroh terus cicing di Mina. Tilu poe tilu peting jadi napar sani. Nah hajan teu di Mekah, biasana mah di Mekah ke peting mabi bari jumroh. Terus ke Mekah deui ka hotel. Mabit di Kamina naik mobil biasanya begitu kerjeng almarhum di Mina tilu poe tilu peting teu pernah di Mekah. Ieu mah ngahaja di Mina supaya nyahun antri mandi ngising antri ngising di Mina mah ngising ge genep 7 ngadagoanan. Aya anu geus kadodoran di dinya. Kadodoran di dinya geus aki-aki bajajara gantri gitu. Lamun urang kurang-kurang karunya mah atuh urang ge hayang ti heula bae. Ngeuneuleu aki-aki mah terus geus mondoyol teh. Karunya aja asana lamun teu dibere lawang WC ieu ngising di barabean mana ieu. Barabean ngising di luar ya, di kajerokeun bae. Ya Allah, ya Rabbi ta. Nikmat jasa ya wudu ngantri ngising ngantri mandi ngantri tapi ari ku gairah mah jadi resep jadi nikmat balama asana kurang tilu peting teh tadina jepene deg ditinggal geuning ditu kana sorangan bae geus teu kudu antri geuning teu sorangan bae ngan jeung setan. Farsani oh masalah nu balik nafar awal bebeja kakula lobaan dek nafar awal mangga bae jadek nafar sani mangga dek nafar awal mangga ngan afdol nafar sani dek nafar awal bae ketua rombongan anak ngajak nafar awal dibere penerangan kukula lamun dek nafar awal ba'da zuhur. Sebab waktu jumroh ba'da zuhur Aqabah mah dibuka nanispu lail terus datang ka isukna datang ka tanggal 13 Aqabah masih aya keneh bae terus taye lamun sapopoe na tanggal 11, 12, 13 dibuka na jumroh ba'da zawal. Jadi ba'da zuhur geus diundek nafar awal sing hade cekula ieu jumrohna ba'da zuhur karak nafar mentak dina kitabna balikna teu meunang ka magriban sepi dan saeutik waktuna ba'da zuhur ka Mekah nya jumroh heula nya urang Bali ka Mekah mun ka magriban teu jadi tanaparna kudu balik deui ka Mina. Bejanda kukula kitu. Iya tapi pemimpin-pemimpinna tetep ngajak jumroh ba'da subuh tanggal 12. Berarti berangkat jada jam 7 jam 8 ka Mekah. Atuh eta dina kitab tah. Moal ka magriban ai berangkat jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 mah seluruh kitab fikih tibimiti riad takrib kabeh datang kot kitab nu geledek nafar awal balik teu meunang ka magriban. Nu mentak di bejaan kos kitu sempit waktuna, mun ka magriban wajib balik deui. Teu jadi nafarna unggal kitab kos kitu. Aing du berangkat jam 9 mah teu jamual ka magriban. Malah mah asar zuhur geus aya di Mekah meureunana. Tah ieu nu napar awal anu jumrohna isuk-isuk kukula dibere penerangan, masalah ngan bayar fidyah. Nu ngadenge mah ngadenge, nu henteu mah henteu. Tah etalah loba kasalahan 75% kasalahan. Sing harade nu mentek di bejaan, sing harade ieu beusi ka Mekah teh ketua rombonganna ngajakna saperti kitu. Hampir 75%. Tah etalah kasalahan ketua rombongan, haji meureun nyana ge endek bisa teu bisa lantaran teu nyaho kumaha carana naek mobilna di mana. Padahal mah leumpang ge atuh geus nyaho mah aya musak. Musate Mina Mekah aya paranti leumpang make saung lurus bae moal moal naon pungkal pengkol teu pungkal pengkol moal nyasap. Tah hiji tah kasalahan besi aya jamaah haji nu milu taun ieu anu henteu dibere penerangan kukula atawa nu teu ngadenge kabeneran kos kitu wajib bayar fidyah. Cek kaol ludohim nasa letter numu tambahna 3.5 cek daun gitu nurutkeun fidyahna fidyah shoh jadi berarti sarua jeung zakat. Tah ieu jamaah haji pasti loba loba nu kos tanyakeun geh di lembur masing-masing. Napar awal napar sadi napar awal balik jam sabaraha pasti lolobana jam 10 jam 8. Jumrohna mantas subuh pancan asup tah poe tanggal 12 na jumroh da ba'da zuhur. Tak dina kitab nya jumroh nya balik sing hade beusi ka magriban. Atuh balik jam 10 mah coret peta kitabna. Jumal ka magriban. Cek aja pudoli aing geus keur jam 10 buku balik. Aya fidyah. Fidyahna teu meunang dibayar di dieu kudu di Mekah. Guru di Mekah mentak kula noelan sakur nuwau sakur anu dideh toel sugan nyana nurut alhamdulillah. Malah urang jarau anu narurut urang Bogor urang Cisarua nunanya pemimpin-pemimpinna boh jamaahna urang Bandung urang Cianjur nararanya nuwararauh jeung nu nyaho. Malah aya urang Madura sagala kiai nanya terus orang Surabaya alhamdulillah akhirna bareres. Duh orang Tangerang nu teu nanya seperti kitulah. Teu masalah jadi bae haji teh mah wajib haji ngan bayar fidyah. Tuh hiji tak kasalahan. Nu napar sani ge nu napar sani ba'da zuhur tetep jumrohna ieu keur dilempeng-lempeng sebab kadeuleuh kumata ku ari kararitu. Ya, badan mun deukieu jumratul aqobah henteu tanggal 11 ulawus teh aqobah henteu tanggal 12 ulawus teh aqobah henteu disakaligeuskeun tanggal 13 tapi ba'da zuhur mimiti jumratul aqobah teh beres kuari nu tanggal 11 ulawus teh aqobah jadi balik deui tanggal 12 ula usta akobah tanggal 13 dek balik ya jadi ula usta akobah balik beres beresan kos gitu. Daripada eta balik jam 10 jumroh naman teh subuh pangneangankeun kitabna manggih cenah dalilna di mana eueuh macet ujian neangan dalil macet loh cenah teu mah kiucuut teh cenah teu nyahoan cenah aya kaolna leutik karak nengtek burung. Coba deh. Aya oge tah nu rada kos itu. Aya sih dalilna cenah leutik keke cenah kula naonan kitabna. Ayo bawa ka deui. Eueuh jadi datang ka kuari. Tetep bae riad dibawa ku kula riad bae amanat Abah. Mun ka Mekah riad bawa bae bisi poho. Dibawa bae unggal ka Mekah riad dibawa di deuleuh. Leutik kitabna tapi mantep. Jadi bacana tetep hese. Alhamdulillah. Tuh. Eta kudu nu nyaho nu mimpina nyilakakeun batu. Idiah kirimkeun Jawa Haji nu balik napar awal qoblaz zawal tah eta lain masalah naparna jumroh lah can asup ti jumroh berarti poe sabel dekat poe 12 tah sana jan jumroh pada subuh can asup tau jumroh nu kamari jumroh na jumroh nu kamari jadi buka na zawal eta fidyah kekirimkeun ka nu deuk umroh ayeuna ulah gandeng-gandeng hadiah aing bang bayar kan fidyah ka ditu bapak emang urang aing teh jumroh ulah gandeng-gandengnya bejaan bae ku siapa baturan si aya ulah gandeng-gandeng tapi bejaan babaturan kumaha sih kirimkeun ka nu umroh ka ditu kek dibuka umroh moal kobal deui pohoan umroh kadua pohoan deui engke ka dumugah haji. Eta dimantak di bejaan ke kaharep bejaan nu munggah haji sing hade nu geus rapi bab mabit almarhum abah tahun 90 pas mina dongeng ge ieu mah ti terowongan ka ditu lain mina ieunya siang ke besi munggah haji ieu mah mina jadi disebut sanajan disahkeun ulah lain nentang lah ngan tetep siama mun munggah haji ka dieu bae mabit. Desa sebab ta'rifna mina ma bainal jabalain antara dua gunung. Geus gunung ieu aya, gunung ieu aya. Bari dijieun terowongan liwat terowongan lain mina sebab teu asup cing ta'rif. Oh, kaharti ta kukula. Geus aya peuting ka dinya ka jumroh beureuh sakeudeung doang ka kami kami meunang ka ngakemah deui. Selalu kitulah komo lamun di Mekah mah ka Jamarot balik ka Jamarot balik. Geus tah. Tahun 96 bareng deui jeung almarhum Abah ngomong kitu deui, sing deui mun ka Mekah deui ieu lain mina ieu nya. Aye nentang mah ulah jagis disahkeun ku Saudi Arabia ngan urang mah ulah sebab teu akur jeung ta'rif. Ki Muhyiddin Kosambi keras lain mina. Guru kula di Garut ajengan Imam ajengan Toha nyaritakeun lain mina. Abah Ucu guru kula dicaringin tetep mina jadid muayasim lain mina. Tetep urang mah kudu di dieu mah Ki Bustomi bareng jeung kula marah nyaritakeun lain mina nya ieu bae nu mina mah kiai-kiai Gus Dur internasional nu ngasahkeun ihram di Jeddah. Nu tata dina ribut di Indonesia cek Gus Dur di Jeddah saja. Terus ngadu argumentasi yang menang Gus. Jangan di kapal. Sebab tidak melewati ulam-lam. Sedangkan cek ketua Garuda adalah lewat ulam-lam. Diadukeunlah Gus Dur jeung ketua Garuda, pemimpin Garuda. Menangan Gus Dur kapal liwatnya tidak ke Yulamlam ya namanya huntah daerah ini Yulamlam mah ada di sini jangan suka ngebohongin masyarakat coba tanya cek ketua Garuda bener oge sih segala jawaban Gus Dur lewatnya kapal ke negara ini tidak lewat Yulamlam jadi kalau tidak lewat Yulamlam mengapa di sana nah nupas jeung Yulamlam atau apa bedanya dengan Jeddah tidinya lah dicatat ku ulama NU Jeddah eta hasil Gus Dur debat jeung ketua Garuda aya catetan ada di kulama geus Gus Dur nganyatakeun deui muaisim sana ya kalau mau silakan tapi saya tidak menyatakan sah mina godim inilah dalil akur dina Bukhari bainal jabalain teu bisa digagu gugat nah kuari ambalaya cara ricing bae di kemah mantak loba nu kukula ditanya ieu mabit di mana di mina minana di mana di kemah ka jumroh tante lewat terowongan peuting henteu sabara peuting henteu 3 peuting henteu berturut-turut berarti dambe hiji lamun anu sapeuting ka ditu 2 peuting henteu berarti pidyah ieu kabeh henteu hampir geus ieu mah digiring ku kiai ku ustad nu nyaraho mah titah ka Jamarot kuari geu loba keneh bangsa Mesir, Turki, Indonesia lah anu kuari kurang sebab naon hiji meureun jauh 2 kilo setengah leumpangna. Merka dua malah tu jangges ieu mina keneh ieu. Padahal di luhur teu dihapus. Di dieu di bin Daud aya, di luhur aya Bidayatul Muna. Masya Allah. Gede keneh barang di deuleup paean ka hiji teu kanyawan, paean kadua teu. Paean katilu mah aya oh di dieu horeng. Bin Daud mah masih lain keneh ka belah dieu tak pas nu loba polisi. Aya di ditu di luhur Bidayatul Muna. Teu dihapus-hapus bolah gede. Pas di ditu terowongan belah kiri aya deui bae Nihayatul Muna. Di belah kanan aya Nihayatul Muna. Teu dihapus ku Arab. Jebeureunan eta nu asli nama tah. Tuh, deui mah ngabejaan. Besi nun teu mabit bona parsani na par awal peutingna wayahna kudu dam kirimkeun deui ka ditu. Embe hiji. Tah cenah dipencet di dieu bae di harkukul atuh sate gusia. Gan teu jadi tah mata. Ya asal sapeuting bae 2 3 da mah pidiah ge ka ditu. Gideule-deule na ieu hanya segerintil ustad kiai nu paham lah nu selalu ngajakan jamaahna mabitna sanajan jauh leumpang lolobana hees bae acan aya ieu nu ngasahkeun Depak geus ngasahkeun pemerintah Saudi geus mangga ieu mah keur carita hayang utama sesuai jeung aturan nu aya dina kitab mangga. Ente cenah teu mau ngadenge kaki uci aing mah sabodo sia tuh. Aing mah jam mere penerangan itu ngadenge mah tuh los. Eta kos kitu. Mabit bab mabit jeung bab jumroh sedih kuari. Kos kitu. Tak sing ade taun hareup deuk berangkat ke Mekah pimpinanana mayoritas teu saha teu saha saperti kitu. Entek ceuk Kiai ti Ciawi bertentangan amat nyaya ketua rombongan jeung ilmu nuku urang diaji di Indonesia kudu kumaha tuh geus beres tah batah jadina teu milu salah pan ka ketua rombongan milu teu akur jeung coret kitab teu milu ditinggalkeun marah bae deui pan ieulah kajadian-kajadian tahun-tahun terakhir seperti kieu. Tahun 90 aya anu neuk balik isuk-isuk sarariap mobil itu ku Abah ditoel dibere penerangan 50% nurut 50% nu tetep balik kula dititah balik na parsani jam 10 kukuh kudu jam 10 bae seuri bae kula akhirna bebeja ka ketua kloter. Setelah kloter bebeja ke maktab. Maktab kekeh kudu jam 10 bae. Kalau tidak jam 10 ditinggal. Akhirnya maktab menghadap ke kula. Ngadep ngobrol ketua rombongan. Maktab jeng didiri nu sejen-sejen ayah Haji Pirdawa. Saya Haji Pendik Abeh. Cekula saya mau ditinggal juga enggak takut. Sebab saya siap pulang sendiri pakai modal sendiri. Ini urusannya ibadah. Bejakeun ku kula waktu jumrohna ba'da zawal. Andai maktab maksakan harus jam 10, silakan saja maktab pulang beserta jam 10 saya tinggal di sini akan menyelesaikan ibadah haji. Hanya catat, berarti tanggung jawab maktab hanya sampai di sini. Akan saya laporkan ke negara Indonesia bahwa maktab tidak mengurusi jamaah haji sesuai dengan aturan. Sialan ya. Udah habis zuhur aja sajana teh. Mau jam berapa aja Pak Kiai? Ha, sia kudu digetak itu ke wak urang. Saksi raya Haji Firdaus saya Haji Pedi aya jeung sajaman tah ketua kloter bage jeung urang legok Haji Nuryani cenah mitoana masuk ngaji bae ka dieu dibawa ku jada ta maktabna ka hareupeun kula sebab jada maksa kudu jam 10. Hanya karena tidak mau menjamin saya. Enggak usah dijamin saya mah. Panjana lamun balik isuk-isuk teh cara anu napar awal. Jadi teu mere dahar pan poe eta tah. Eta korupsi da di dinya tah. Korupsi maktab da saparoh Indonesia babarengan jeung maktab pengurus Indonesia bareng jeung maktab seperti eta. Kula dipaksa tiba jam 10. Kalau tidak jam 10 akan ditinggal. Tinggal. jaing mah kamari ge gadie kami na babarengan 77 du sabeus disabeuskeun 77 teu didabeuskeun disabeuskeun hadena henteu pararae geus ngap-ngapan di jero mobil kajeun jak aing teh daripada leuleutan mun dua mobil pan sok tinggaleun tah leungit teh repot manik sa mobilkeun ah aya nu geus ngap-ngapan bae asana mulai geringna di dinya tah harita teh. Bas mah sabeuskeun bae ceuk ulah teh sabeus ajeun gogoa ge eseng ge anganana lah daripada bercecer maning sabeus marangtung sawareh diuk nu diuk teu neuneun nu nangtung teu neuneun atuh tuh ukuran 50 dibuatan 77 atuh angges Arab geus seuri bae cek Arab teh kempes moal mobil aing ya. Sieun leungit kula walena naon sabeuskeun bae disabes-sabes ngembek di arpa kamina sabes di mina panjum kulawa langsung tas jumratul akobah Mekah langsung menyelesaikan ifadoh tawaf ibadah beres istirahat geus tadi hotel kami mepeting kakarak berangkat deui mabit langsung ka ditu eta pan tenang teu kubakap nyewa mobil bae kamina geus nyaho ieu tempat da geus nyaho atuh masalah bari deg ditinggalkeun ku maktab kalau ta kiai cajana da jauhan nyeri di kiai keun weureung ku eta ta ku ketua kloter memaksakan atuh bahar enon setelah zuhur kami tinggal tiga usia aing aing mah terus bae tas zuhur urang Banten diharepeun kula beda kloter ngadengikeun bae meureun tadina deg berangkat jam 10 teu jadi jadi ge akhirnya mah jam bareng jeung kula ngan jorena mobil nujang kula dibuatan ku nyana padahal itu mobil jang rombongan ieu jang nyana nyana geus kihula bae besikap puhulaan meureun atuh tinggal kami bae kurang mobil dapat tetep beres jadi diberangkatkeun cek urang Arab teh dunangan mobil tetep pas sedak-sedak deui bae nikmat jadi urang kudu make ilmu jeung kudu tegas. Alhamdulillah selamat dua jadi selamat teh rombongan di dieu jeung Banten nu diharepeun kloter lain teh mah nyana ngadengikeun bae oh Pak Kiai ge tadi nanya-nanya bae liwat nanya pernah nanya di mana bae Tangerang kula mah di Banten nyana endek barik jam 10 geus siap bareng kula ngadenge jam 12 aing ngadeg jam 12 sagadada kumangke bae lah selamat kabehan teh jeung Banten masyaallah. Yelah lalakon haji kuari seperti gitu maktabna dititah dipaksa padahal lamun anu napar awal tah menta bada zuhur dipertahankan diurus tetep ku maktabnya nage embung besi dilaporkan sebab tugasnya ngurusan jamaah sampai tuntas ya dalam rangka ibadah haji kos gitulah urusan maktab jeung urusan safaroh yakni pengurus haji alhamdulillah rombongan ti dieu mah terus bae di omongan di nasehatan alhamdulillah malah nasehat kula bangeunaeun nu muryang teu kudu ka masjid nuhun kiai teh kieu atuh hajuna mah nu sehat ge mah bejeung muryang teu ka masjid aduh masyaallah lucu eta lucu jepeni urang ka masjid muryang ge kieu cekulan teh coba ku aing diajak dahar coba gemuh teh balik ti masjid diajak dahar gemul cenah muriang di Mekah mah pas kitu teh aya panyakit sangheut atuh teh mah emang panyakit watak di Indonesia kabawa ka Mekah atuh diteruskeun di ditu tapi akhirnya digeingkeun deui ayo Mekah ieu masih ada Mekah terus alhamdulillahirabbil alamin aman eueuh tanah langsung ke Madinah datang ke Madinah waduh masalah jadi cuaca banyak kegiatan dengan sholat doa setibarenya aku kula di Madinah mah kegiatan dengan sholat arba'in gis tekudu nungguan kula gis utama langsung-langsung bayi sebab besi ketinggalin arba'in kula nungguan jadi lambat atau nyana nungguan jadi lambat masing-masing gis dibere bejak itu alhamdulillah dua poe deui ka balik ba'da asar jam 5 aya tah mubalig as-shalatu jami'ah wah bae sulat cilik jam 5 salat naonnya Assalatu jami'ah. Narang tuh kau. Salat naon ngan teu nanya. Cilek-cilek doang tapi teu nanya. Assalatu khusufi samsi jami'ah. Oh, sekolah berarti ya, gerhana ya. Langsung salat. Maca suratnya setengah jam. Pan kitu sunahna jeung afdolna teh ya. Gitu maca surat dah sesuai jeung gerhana eureun salat gerhana selesai pan kitu sunahna mah afdol lah gitu. Jadi geus dihitungnya na make falak. Jadi ilmu falakna jalan dihitung sesuai jeung bener berarti falakna falakna ieu sekitar bangsa 1 jam kurang lah 1 jam. Lila jadi salat sajam hampir eureun maghrib. Beres baca surat ruku pan dua kali salat eta mah rukuna dua kali salat kusuk mah afdol henteu kitu da naon afdol lagi tu barang ruku kumal ruku lagi di diitung ku kula subhana rabbiyal azim na teh 31 subhana rabbiyal ada gelambat subhana rabbiyal azim cek kula pasti lambat ti anu teh jaho atuh cepet-cepet suara azim suara eta bisa 110 tamah. Aduh, ayo kesel aja karek sabi Allah liman hamidah kula masih dakep deh biasa kia batur bapan pajar rek sujud maca surat deh orang luar negeri pas kabaran di sisi ku lagi orang luar negeri nilai kula si dakep milu si dakep jenagi. Ah si ayo tadi si as usoli naon wayo rame jadi rame tuh jauh ke kaler kidul. Beres suratnya panjang deh, ayo nu eren, saya kira tepuk punya sholat naon meren lah. Ada lah kuku lah, di harap di sisi nges erenan bayanya, ayo diukil bay. Ayo nu keluar berenan belagang ngisinya, oh belagang gila. Terus pokoknya belaga bay kajian kuku mah gitu. Aduh, terus macem-macem. Ngan kebenaran, ewe jamaah kula nu bareng. Mun ayah dek didelekin kumah ya. Ayah kebenaran ditarukan kape, ya mama ayah nggak ditarukan. Beres, sekarang suruhku sujud. Kitu rokat kedua kan kitu deh. Beres, kape. Karak nanya, orang luar negeri kan nanya. Cekiana sholat naon eta? Milu nte, milu. Ayah tadi dia tak kuah. Serinya nak. Kalau nurutan imam baik, emangnya sholat jenazah. Kusuf samsi masya Allah gararide gabe gararide gabe ditanya rombongan kula ayah nu sholat ayah nu teu ayah nu sholat sholat niat aku mah lah nuturkeun imam bae sarwa geus teu jauh dongengna naon dong. Jadi ayah gerhana dua poe deui ka balik ayah gerhana matahari jam 5 sampai maghrib. Masya Allah, para tadi waktu halalah kolahes di Madinah malam dia selamat balik ke dia halalah danau. Yang ayah nu aneh nak, kita doang tadi Madinah. Wakwak, cek yang naon tu wakwak, halal wakwak. Jaga wakwak nggak boleh wak, bahula mah urang kos gitu kan, kuntul ngadu bakul gitu kan, wakwak nggak boleh wak, kerletik wak kos gitu. Wak halal naon disi wak horegana tukang Quran wakof halal wakof cek nya nanti ya wakof kan nya nama kenceng teh wak saya bae di pajar lalagaan kula dogeng di maktab dia di kamar pemajikan anak kabeh loba anu sing pajar lalagaan nah, bapak ieu bohong ngan lalagaan meureun cakatena tapi teu ngomong kabehan ge jaman leuh kieu ieu ngelalaga meureun barang datang ka masjid tah di rombongan awewe sarua wak nyana mah lain seurinana inget ka kula jih bener tak kiai sih wak-wak-wak-wakan orekanan teu salah wak-wak-wak-wak iku cepet jasa wakof teh wak-wak-wak-wak itu kadenge ku ceuli urang atuh beda hareng wakop halal wakop. Ya Allah ya Rabbi, loba macam-macam di Mekah. Haji Pendi mah ku khusu-khusuna salat di kiblatain, khusu jasa. Itu jaha kaler kidul geus. Lamun teu diterangkeun mah kabeh ge jamaah teu nyao ieu kiblatain mana kiblatna. Mana kiblatna ngan untung kula baheula geus jeung almarhum abah. Ieu kiblatna ieu kiblat pertama, ieu pan teu dikiblatkeun deuleuh di luhur. Oh, aya kiblat di luhur leutik, ta ieu kiblat awal ka dieu, kiblat kadua ka dieu, beres. Bali. Naik mobil. Barang naik mobil sendal Haji Pendi bae sabeulah lain sabeulah lain. Ilah meureun di dieuna osok nuker-nukerkeun sendal. Haji urang ngaga kana kabar ka Mekah. Geus teman. Sabeulah lain sabeulah lain. Kanyana nama golongan tegarunya itu mutin itu tuh aturan itu bisa bolang bisa bolang lain orang luar negeri masalah apa saruan yang merundingnya na watak na kos gitu kebawa balik kan dia sabola lain sabola lain bahkan dek di minyak nyisikan di jenggen jimat persis warna nama akur tapi foto ngebeda sabola lain sabola lain. Menang lopat poe di Mekah, Haji Pendi ke masjid, balik, leungit sendal. Atau emang di dia negeri nusuk-nusuk nukotan sendal batur bayus, leungit sendal. Haji balik, panas. Yena yena dampal panas, aku mau direrap bay, panas, tekuatnya. Belian nyawuh, nyawuh, nyawuh, belian nyawuh tu mau duit. Pokoknya tuh mulih kayaknya emang tiap mau duit tuh ngurung ke masjid dan nyaman terus panas panas panas panas panas ayalah babaturan anak anu merah sendal panas dibikin jabatur mati maka sendal gitu panas sebab cuaca kertis tapi Haji Pendi mah kokolok buka panas aku mau direrabai masya Allah tamak kata kos gitu. Kula geus sok-sok geus make sendal janina teu panas tenang cuaca mah teu pati panas atuh jangan mau panas sok ngaderera bae lain kudu disendahan istibaran sebenarna mah eta ngan dua kuat ngorongna dong cukur cenah panas jeung sadapan kemelepu masyaallah teh teh ngirim di dieuna sering nyokotan sendal batul sering bae jeung batul batul tadi teu ngabe kos kitu bae. Kalau di Mekah mah kada ada. Aneh biasa buat kurang-kurang nama ngis kos kitu bae di Mekah. Masyaallah. Ya Allah, ya Rabb. Jumrah terakhir nopan sadunya bareng. Jumrah terakhir ba'da zuhur sadunya bareng sadunya tama nyandek baralik napalsan. Nuli jelema kos laut bae, Pak. Aduh, cenah ieu urang leungit teu ulah urang pikiran ka situ tuh. Lalu kau pikir langsung tu asal langit dia. Ini bendera, ini bendera. Wow, banyak pak. Jadi wanu itu sesuai ijin aturan semuanya. Kalau bandar jelema, jangan balik isuk-isuk mesepi. Jumroh sorangan baik, guys. Cakap cakap nak kalau bandar jelema jangan untuk. Atau siapa salah jumrohnya? Nanti kau kau lama macam nak kosong. Jam sebara jumrohnya jam sembilan. Tu mana jumroh dia? Kurang bukan sia-sia kan. Tapi begitu jam kaditu jam 11 jadi nungguan beriuk kabeh jelema nungguan waktu jam 12 wah ngayapak di Mesir di Pakistan di mana haraja kos laut be jelema kos laut teh kada ngarumpul ngarumpul lah mesti leungit aing ieu hasane ngaran si leungit diris bangsa nongorang mah urang semangat neanganna awewe ngora atuh dikahangan ku urang. Pencoba lah menyuruhnya ke laki-laki yang bahaya gak ada gue ini kami apa yang ngomong aduh cedek lagi temuannya pemajikan gue lamanya lempar walaupun gitu ngomong ngisok rembalik berangkat noh jumroh wah tapi tarti nyahok ke aturan gesti lu tingkat gue rimani. Waduh, masya Allah. Nenek teman hayang Abdul berindi handak. Wah, jadi macet. ngantarkeun ka urusanna. Begitu jumroh terakhir dah. Nu tadi ngomong leungit mah pamajikan gua. Ya ngeten. Geus ceurik bae. Masih kadung ngomong. Ulah ceurik teh aya. Leungit ganti deui teh. Ya ceurik bae. Mungkin bisa diganti kos gitu. Hibur-hibur mah benar warga sarua. Ai mun leungit mah ngana kabur. Ya Allah, rabbi rame. Bareng nuturkeun kula aya nuturkeun kula untuk bapak 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nyana geus urang capek. Yang meureun mun tinggalin pan kumaha maksakeun maneh nya lagi oh oh oh oh cakatan teh henteu jeung aduh resep bae kula mah teh kada sal geus rada kada dicape lalaunan lumpang pertama mah teh pas pertama jumroh hayang dinu handap teu nyaho pan. Kau mana ikan luhur? Kau luhur tiga tilu? Oh, tiga tilu. Nyangan tetep hayang kanu handap bayang nu asli, hayang kanu handap nu asli, nu mana ya? Aya anu nuduh-nuduh ke nana sugan teh menyaho pagon teh nyaho. Cuma nu nuduh ke dia pagon teh nyaho. Terus baik, hayang kanu asli nu mana? Masya Allah, barang terus lurus ke kulon. Ayam lit bidinya. Lip turun di luhur ke handap wah eta lip pohara jasa datang ke handap nanyakeun ka urang Arab nanyakeun pan camarot sekolah teh Aqobah usaha tuduhkeun oh jaie deukeut tore geus ti dinya menyaho bae terus balik da jalan handap jalannya paparantieun jalan handap nyaho jadi jumrona di nu handap bae kuari tilu tingkat urang lamun teu nyaho di non gitu ngarana dikondisikan Indonesia mah tingkat 2 atau tingkat 3 lantaran laletik dihandap majang orang usul orang pakisan dihandap itu yang muntunya homa Indonesia mah tingkat luhur tingkat luhur tingkat luhur ngin masalah jumroh tingkat luhur masalah sahabaya jabatu nama barang di dulu tetep kehandap batu nama kehandap ngantengin-ngantengin bayi nunggisnya hokmah asli nanti kangjeng nabi nama penuh handap kis ke bapak-bapak ibu-ibu besing ke hayangkan handap kebenaran yang kondisikan di luhur terus bayi lempang ke elip lip turun paling handap deket tilip maka jumroh. Jadi ulah bingung orang geus dikondisi-kondisi keun. Masya Allah, pahara. Itulah cerita urusan ibadah haji secara perjalanan. Bo nikmat jasa. Tani mata nanaon atuh. Hiji datang ke Jidah urang geus disambut ku malaikat. Bo masya Allah. Datang ke tanah haram di sasalamanan urang ku malaikat. Ya Allah ya Rabbi geus disasalaman lantak Saudi Arabia ge teu tamu Arab tetep duyufur rahman tamu Allah urang dititah nyembah ka Allah ngeblak ka Baitullah kuari ka deuleu Baitullah masyaallah urang dititah ku Kanjeng Rasul haji urang datang ka Kanjeng Rasul pan Kanjeng Rasul mah kanaon kadele urang ti jauh kene disambut ku Kanjeng Rasul uluk salam boro-boro di ditu sangkilang di dieu ge dijawab ku Kanjeng Rasul ieu mah langsung di ditu masyaallah kasedihna aya kabungahna para bungahna luar biasa. Di unggal negara jutaan manusia data ribuan sampai ngajuta. Aya sedih nggak aya? Di hareupeun Baitullah bari toap bari nyoting nyarekelan HP. Wah, disoting, dipoto jang kenang-kenangan. Henteu kieu cak hate kula teh atuh cukup bae dipotona ku Allah, disotingna ku Allah, jadi ibadahna ka Allah. Kunaon hayang kadeuleu ku makhluk? Lain hiji lain dua. Walah nyarara tingkos lain toap. Hiji teka sedih. Sai kitu kabeh. Wah, geus pokor lomo kabeh unut teu mawa HP, bawa HP kabeh. Eta rada sedih di dinya kos lain ibadah. Begitu salat, Allahu Akbar. Beres takbir maca doa iftitah. HP teh pan poho mareuma. Wah, sasada. Nu remote na teh suara na teh kitu nu India nu dangdut anu Bandung Sunda wah nu luar negeri macam-macam nati aduh masya Allah sedangkan khusu teu bisa suara HP ambalaya rada sedih oh ieu haram ieu Baitullah nu disuci-suci ku urang kebehan tapi suara HP poharajas dirawah salat suara HP sedengkin kanjing Nabi mapang tersetudana kanyanyian jingga melante kuari urang teang marawah HP suara etak kapan tadi pakai karaseku kanjing Nabi masya Allah rada sedih. Yelah akhir zaman kuari nutu dipake karasepku kanjing Nabi ai HP nama butuh urang ternyata urang teu karasa dijajah ku Yahudi dijajah budaya ditendeun di siji kabutuhan babari urang aya HP menghubungi pemajikan menghubungi anak babaturan kumpul di anu tetapi ketika urang sholat tah eta kos kitu. Urang memburu urang apaan embung maehan HP kieu. Urang luar negeri apaan Allahu Akbar. Keur pateh aya suara HP di kantongnya na teu dipareuman bae gonya geus. Urang luar negeri bagus kitu. Di hareup bapeda tadi teu dinding tasbih, sasada dicokot bae gonya dipareuman. Tah beneran di sisi dana aya urang Bandung, HP-na sasada suara Bandung dikodok ku anak kadinya. Beureuh salah bagus kitu tah. Segulanya acak-acakan iyalah kurang hikmatna di Masjidil Haram kurang hikmatna tawaf jeung sa'i kurang tawafna sholat baik di Haram Mekah maupun di Haram Madinah hape iyalah prihatin satu sisi butuh jeung bagus satu sisi wah seperti kos gitu akhir zaman berlayar ya Allah ya Rabbi itulah para jamaah kaum muslimin terakhir kukula didoakeun seluruh jamaah di dieu khususnya umat muslimin hiji mudah-mudahan diharampura dosa nomor kedua mudah-mudahan bisa nyabak ke Baitullah bisa nyabak ke kanjeng Rasulullah bisa ngelaksanakan ibadah haji kalayan haji mabrur kitu kene doakeun nu berangkat tahun kamari mudah-mudahan hajina haji mabrur haji anu makbul urang tarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah alhamdulillah carita perjalanan ibadah haji mulus eueunna pengajian urang masih keneh nyaritakeun tentang dua ayo jumpa budak letik untung kakarak jadi cuocok untuk kakarak jadi cuocok telah artinya kita untuk tiap masih keneh rendang ngeburasana untuk nu pertama kita ngeumpak engke ge sumpah kakarak jadi deui nah ayeuna untu pertama nu can umplak eta untu teh dibedol dicabut dirusak Umar umurna kakarak 5 6 7 atawa 8 taun kakarak bijil huntu Kuki Zaid dimarahan datang ka dicabut tuntuna atawa ditampiling huntuna datang ka murag. Teh eta kumaha tah huntu model kos kitu teh? Walau kolahamun Zaid ngabedol huntu sina sogirin huntu Ki Umar budak letik lam yuzwar anu encan rapi can rata yane can umpak palang tadu palang tahun tebalik deh huntu na palang tahun huntu nu dirusak kuki Zaid teh ya teh jadi deh lantaran merenanan kudah sakta sakta nyani ayah kaki Umar huntu kacabut itu jadi deh mana pasaduman bat ternyata barang diteliti horengana lumantak terjadi deh iya kedahsyatan penganiayaan sehingga tempat huntu nak teak kuari jadi paeh itu bisa ngajadikan karena huntu deh rusak total. Lamun kos kitu mah wajib balair suwajib kudu dibayar sesuai jeung aturanana sanajan huntu budak leutik nu encan umplak tetep kudu dibayar sesuai jeung aturanana sabaraha bayaranana aturanana huntu hiji 5 onta lamun 2 10 onta. Masya Allah, kan mahal tahun itu. Walazaranahu laumata qoblal bayan kumaha kuari lamun eta budak barang tas dianiaya huntuna teh maot sedengkeun encan dicek eta budak teh encan dicek urut huntuna apakah ieu huntu bisa ngajadikeun huntu deui apa henteu ai tadi bahkan jelas huntu ieu moal jadi deui lantaran rusak tempat jadi nah ieu mah can kacek kaburu pae bala syai'a nurutkeun jeung kaul azar lamun teh mah Ki Umar budak leutik nu dianiaya huntuna laumata maot qoblal bayan mimih jelas eta teh tempat huntu apa bakal jadi deui apa bakal henteu ka eta mah kos kitu mah fala syai'a teu kudu mayarna naon. Wa annahu law qala sina mazkurin jeung sanjana Zaid lamun ngabedol yana ngarusak huntu Ki Umar anu geus umplak huntu teh geus umplak ngan dirusak ku Ki Zaid tapi kebeneran jadi deui nah eta mah padat padat balik deh layas kutun geus teu kudu bayar atawa huntu nu can umplak geus rapi rapi encan umplak kuari ditampilingan ku gedet umplak ngan ka dituna jadi deui teu kudu bayar tama sebab huntu eta mah encan kasukeun kana huntu anu pibakalin jang kebutuhan huntu mimiti tama ngaranna walau kulihatil asnan lamun dirusak sakabe huntu tadi mahiji dua kuari masakabe na huntu urang lamun hayang nyaho tentang perhuntuan urang mapan kuari boga huntu tapi aing hitungan matilok kan orang-orang hitungan huntu-huntu aingnya sabarasi nu sabenerna ieu pamere Allah huntu mah akur kabeh bilanganan kecuali nu aya calingan lain eta mah tambah huntu asli na dibere ku Gusti Allah kabeh na 32 huntu wah cenah ki ujinya nyawan bae coba indek ngacak ha ieu mah dieu mah hitung ku sia barang dihitung aya 30 hiji ya bohong ki uci orang ompong hiji 32 sebab awak ngaran-ngaranan tiap-tiap huntu teh jumlahna aya 32 huntu. Aya huntu sanaya dua arba nu dihareup. Nu dihareup dua, nu dihandap dua, jadi opat sanaya. Kemudian digigireunana eta ge disebutna huntu teh aya ngaran-ngaranan rubaiyat. Di luhur dua dihandap dua opat. Kemudian ayang ngaranan desa wahik doahik tetemaya opat. Kemudian anyab etage opat. Ayang wajib opat. Nah eta dijikeun jadi 32 kuntu kabeh. Nah iya andai kata dirusak sakabehum tunu 32 tetam apa bihasabihi maka ngitung-ngitung kalawan ukuran urusan hitungan kol nu 32 teh nu dirusak sabara apakah 20 apakah 30 apakah kabeh. Tapi lamun kabeh 32 berarti sesuai jeung aturan itunganana 32 kali 5 sabara 32 huntu kali 5 sabara sabara 100 60 jadi 160 ontak 160 ontak kali hiji onta 20 juta 160 kali 20 juta sabara eta kos gitu ya masya Allah karim buntu ya babuntu ya Allah ya Rabbi iya bahkan sekadar ngaji orang jadi laksanakan mante pernegara geunu ngalaksanakan padahal iya adalah hukum ti Allah Al-Quranul karim tapi disuruh ngalaksanakan orang hanya hukum nana jang koleksi hukum di jero hate minimal urang ulah ngarusak huntu batur lantaran horeng kena sanksi di dunia dibayar di akhirat salamat di dunia teu dibayar tetep can angges di akhirat bakal dituntut itu minimal jangan jaga diri urang jang ngaji melain jang batur jang urang tapi kalau la yazidu ala diati ini taharajanin wa jinayah ini kau layazidu teu bisa ngaleuwihan teu beda ngaleuwihan kana diat lamun memang akur jin janin wa jinayah nu natuanana jin tatu da nang nyana-nyana keneh tah eta teh geus teu kudu dileuwihan sakitu bae tinggal urang nyaritakeun urusan janggot wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان